Baik, ini ada pertanyaan. Saya enggak janji jawab ya. Tadi bilang setelah jam 1 ada tanya jawab. Saya cuma batin, kalau tanya silahkan, semua tanya boleh. Boleh, tapi enggak mesti saya jawab. Kalau bertanya kan bebas, silahkan. Wah, angel-angel ini. Soalnya saya juga masih belajar berumah tangga ini, masih muda saya. Nanti kalau saya gini-gini, oh berarti Ustaz Ayub yang jawab, sama Ustaz Mukhtar yang sudah tua-tua. Astagfirullahaladzim. Mbak, mau yang bagi? Oh, belum saya jawab, belum saya bacakan pertanyaan sudah bilang astagfirullahaladzim. Ma'adun. Pertama, afan Ustaz, mohon bimbingan dan nasihat antum. Apa nasihat-nasihat kepada seorang suami yang gemar Facebookan dan ia pun terjatuh dalam hal bermudah-mudahan berhubungan, maksudnya berhubungan ini berkomunikasi mungkin maksudnya, berkomunikasi dengan lawan jenis, ini wanita atau para akhwat. Kok akhwat juga kebawa-bawa, dengan dalih menasihati mereka. Lah, jangan. Apa sikap seorang istri kepada suami yang seperti ini? Dan apa nasihat untuk suami tersebut? Barakallahu fikum. Saya berikan contoh terkait dengan salam. Diperbolehkan seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita. Ya. Idza uminatil fitnah, itu ada catatannya. Kalau aman dari fitnah. Kalau dikhawatirkan bagi dirinya atau bagi wanita yang disalami, maka menjadi tidak boleh. Menjadi tidak boleh. Apalagi sampai ngobrol ini. Ini hukum salam aja ketat ya. Hukum salam kepada wanita itu saja ketat. Ada syaratnya, idza uminatil fitnah. Kalau aman dari fitnah. Kalau sampai berhubungan, berkomunikasi, ngobrol dengan dalih menasihati mereka, wah ini lebih lagi. Barakallahu fikum. Entah mungkin dengan SMS atau dengan Facebook atau dengan kirim surat, apalagi ngobrol langsung. Nah, itu fitnahnya paling besar. Justru fitnah itu datang dari nasihat. Coba bayangkan, dia akan terpukau sama kamu. Masya Allah. Ini ikhwan solih. Ikhwan kayak gini nih yang saya cari. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, lain kalau kamu ya mungkin cuman salam saja, dia sudah bertanya-tanya, ada apa dia salam sama saya. Ya, barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Apalagi sampai menasihati. Nah, jangan. Jangan ikhwah. Barakallahu fikum. Dan apa nasihat untuk suami tersebut? Jangan. Kalau kamu mau menasihati, nasihati istri kamu. Barakallahu fikum. Naam. Nasihati istri kamu. Ingin menasihati wanita kan? Pengen saya menasihati wanita, istrinya dinasihati, anaknya perempuan atau ibunya atau bibinya yang halal baginya. Adapun yang tidak halal, ini nakhsya, kita khawatir. Kecuali dengan cara yang memang diperbolehkan secara syar'i. Mungkin dalam majlis ini taklim khusus ummahat. Barakallahu fikum. Misalnya taklim khusus ummahat. Ummahat dengar di sana, labas. Nah, uminatil fitnah. Barakallahu fikum. Aman dari fitnah. Apa fitnahnya? Barakallahu fitnahnya apa? Nah, ya. Wah, nanti kalau ustaznya di SMS, ya berarti SMS-nya itu yang fitnah, bukan ta'limnya. Baik. Kalau ini sifat yang disebutkan, na'am, ini zahirnya ada kepribadian. Ada nasihat yang sifatnya kepribadian, maka jangan. Kecuali dengan cara yang telah ditetapkan syar'i ya, diperbolehkan. Apakah mutlak suatu ketaatan kepada seorang suami yang berbuat maksiat dan enggan bila diingatkan? Akan tetapi seorang suami menuntut mutlak ketaatan kepadanya, tergantung kemaksiatannya. Kalau kemaksiatannya itu mengharuskan seorang wanita ya untuk ya barakallahu fikum khulu, bahkan persilahkan. Nah, tergantung maksiatnya apa ini. Apakah kekufuran, kesyirikan barakallahu fikum, atau mungkin ya tergantung rincian maksiatnya. Baik. Tergantung rincian maksiatnya. Sehingga ini belum bisa dijawab kecuali ada perincian maksiatnya. Adapun kalau maksiat yang berupa misalnya taib mengundur-undur waktu sholat misalnya, atau barakallahu fikum ya seperti yang di pertanyaan yang sebelumnya di atas ini, tetap wajib seorang istri taat kepada suaminya. Tetap seorang istri wajib taat kepada suaminya. Semoga Allah memberi taufik kepada Ustaz wa antum jazakumullahu khairan. Apa ini ya? Dalam menghadapi perpecahan manhaj mungkin ya? Kayaknya manhaj ini. Manhaj saat ini. Ana sering sekali berbeda pendapat dengan suami. Ana kalau mendengarkan taklim dari salafi selalu dimarahi. Ana selalu cekcok. Ana dilarang taklim dan lain-lain. Bagaimana sikap yang harus ana ambil dalam menghadapi masalah ini Ustaz? Ana dan suami sudah beda pemahaman. Gampang jawabannya. Jawabannya tanya Ustaz Ayyib. Yang ini diri sendirikan. Semakin sulit pertanyaannya, semakin mudah jawabannya. Al-Afusat, bagaimana sikap yang sebaiknya diambil seorang akhwat jika beberapa kali datang kepada walinya laki-laki yang insya Allah saleh, akan tetapi orang tuanya senantiasa menolaknya karena alasan-alasan dan pertimbangan dunia? Mohon jawabannya. Menolaknya, saya gak paham menolak apa maksudnya. Wala alam bisab, ya kan? Afan mau tanya, sejak umur berapa janin di dalam perut mendengar suara di luar walaupun dengan sirih? Jazakumullah khairan barakallahu fiik wa anta jazakumullah khairan barakallahu fiik. Al-muhim, seorang bayi janin dalam perut itu mulai sebagaimana manusia, barakallahu fi, sebagaimana ketika ia nanti dilahirkan, itu ketika ia sudah mendapatkan ruh. Barakallahu fiikum. Ketika Allah tiupkan ruh padanya. Nah, barakallahu fiikum. Ketika Allah tiupkan ruh padanya, sehingga kalau ia meninggal dalam rahimnya, maka ia pun dimandikan, dikafani dan disolatkan sebagaimana bayi yang telah lahir. Karena dia dihukumi telah memiliki nyawa dan dia disikapi sebagaimana seorang muslim secara umum itu. Namun kalau pertanyaannya apakah dia mendengar suara di luar, wallah alam biswab, la'alla. Nah, baik, Ustaz rahimahullah, saya ingin bertanya, di dalam menjalani kehidupan berkeluarga secara poligami, apakah ada standar atau acuan khusus di dalam bermuamalah dengan istri-istri? Ini pertanyaan dari suami. Mohon diberi gambaran bagaimana keadilan itu dalam poligami. Barakallahu fiik. Nah, hukumnya wajib berbuat adil kepada mereka, ya, dari sisi materi dan apa yang bisa dibagi. Kalau yang tidak bisa dibagi, maka tidak diwajibkan berbuat adil. Nah, kenapa? Karena kalian tidak akan mampu berbuat adil kepada mereka walau harastum, meskipun kalian berusaha keras. Disebutkan oleh para imam, yakni fil mahabbah, dalam rasa cinta, kecenderungan itu enggak bisa dibagi-bagi. Cinta itu enggak bisa dibagi-bagi. Kamu 10%, kamu 10%, enggak bisa. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau uang bisa. Saya punya 100 ribu, saya bagi-bagi bisa. Yang itu anaknya 3, anak istri kedua enggak punya anak, istri ketiga anaknya 1, masih bisa dibagi-bagi. Jatah malam hari. Ya, malam ini untuk sana, malam ini untuk sini. Ya, ini bisa. Barakallahu fikum. Nah, maka yang bisa dibagi, wajib ia membaginya. Wajib ia membaginya. Barakallahu fikum. Standar atau acuan khusus, ini pertanyaannya terlalu umum. Baik. Bermuamalah dengan istri-istri. Bermuamalah. Alhamdulillah. Bagi yang berpoligami, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Poligami itu nikmat yang Allah berikan kepada kaum wanita. Iya. Poligami itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Sehingga kalau membicarakan ta'addud az-zaujat, membilangkan istri, artinya menjadi memiliki istri yang berbilang lebih dari satu, ini pembicaraannya dalam syar'i seringnya selalu menunjukkan kasih sayang Allah kepada kaum wanita dan keistimewaan wanita. Bukan laki-laki, malah wanita. Barakallahu fikum. Nah, kalau laki-laki malah nanggung, dia nambah tanggungan. Kalau perempuan diuntungkan. Sehingga antum akan, kalau antum baca di sana, barakallahu fikum, di antara hikmahnya ta'addud az-zaujat, selalu saja seringnya yang dibicarakan kaum wanita. Nah, baru sebagiannya ada kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Nah, ta'addud zaujat itu indah, bagus. Nah, sunnah. Barakallahu fikum. Dan tidak harus orang kaya. Sebagian orang memandang bahwa yang bisa ta'addud ini hanya orang yang punya harta saja. Kalau orang miskin enggak boleh. Lah, kata siapa? Barakallahu fikum. Poligami itu semisal dengan syariat menikah dari awal, menikah satu. Nah, sama. Barakallahu fikum. Jangan dibedakan. Sama. Ada seorang sahabat yang enggak punya apa-apa waktu mau menikah, menikah pertama kali. Nah, sampai cincin dari besi pun enggak punya. Sampai maharnya adalah hafalan dari ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Sehingga bagi yang berpoligami, alhamdulillah, yang penting jadi laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Iya, kita tidak anjurkan bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, poligami itu disyariatkan bagi yang benar-benar laki-laki, yang punya tanggung jawab. Gak harus kaya, miskin silahkan, tapi bertanggung jawab kepada istrinya. Barakallahu fikum. Bertanggung jawab, benar-benar laki-laki, bukan yang suka melantarkan. Nah, sehingga yang dipermasalahkan adalah orang yang tidak bisa berbuat adil. Kalau gak bisa berbuat adil, nikah satu. Tapi yang bisa silahkan. Dan tidak dipersyaratkan harus orang yang memiliki harta. Nah, alhamdulillah. Apakah kalimat ini boleh diucapkan kepada istri kita? Wah, masya Allah. Saya bacakan ya. Aku mencintaimu apapun kondisinya, tak peduli dengan apa yang sedang atau akan terjadi. Kamu tetap dan akan selalu menjadi cintaku. Karena dia adalah wanita yang salihah. Baik, aku mencintaimu apapun kondisinya, tak peduli dengan apa yang sedang atau akan terjadi. Nah, kamu tetap dan akan selalu menjadi mitra kami. Alhamdulillah. Tafadhal. Barakallahu fiik. Selama tidak ada kalimat kekufuran di sana, tidak mengapa. Kalau ada sedikit, katakanlah barakallahu fiikum syai, sesuatu dari al-kadzib diperbolehkan, khusus untuk istrinya ya. Nah, karena al-kadzib ada tiga yang diperbolehkan, di antaranya seorang kepada istrinya. Nah, jadi kalau masakannya istri enggak enak, jangan jujur bilang enggak enak. Barakallahu fiikum. Ya, kamu puji. Baik. Kalau istrimu tanya, ya, saya cantik enggak sih? Jangan bilang enggak cantik. Nah, kamu puji. Barakallahu fiikum. Wanita paling cantik yang saya miliki kamu. Nah, padahal batin apa? Sebenarnya kalau cantik sih enggak, cuman saya senang. Barakallahu. Tapi jangan bilang enggak cantik. Kita harus bisa memuji dan itu diperbolehkan. Al-kadzib dalam hal seperti ini diperbolehkan. Kalau semua jujur di rumah tangga, enggak jadi berumah tangga antum. Enggak jadi berumah tangga. Ya, berumah tangga itu memang sering apa? Ya sering seperti itu. Suami istri, istri suami. Barakallahu fiik. Dan itu diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Perang, kemudian islah dhatul bain, sama apa? Tadi yang kita sebutkan. Afan Ustaz, bisa minta kasih nasihat kepada kami tentang thalabul ilmi? Syukran. Alhamdulillah, saya ada buku bagus sekali. Saya baca, saya senang sekali. Barakallahu fikum. Antum bisa baca buku Pemuda dan Warna-Warni, ya, thalabul ilmi. Bisa juga antum baca Duri Kelabu. Bisa juga antum baca Al-Imam Ahmad. Nah, dari Ayunan sampai Liang Lahat. Buku yang ditulis oleh akhi, kakak saya Ustaz Mukhtar. Bagus sekali untuk antum. Barakallahu. Apakah boleh kita membaca Al-Quran dengan cepat? Nah, boleh ketika ada hajah. Hadr, namanya hadr, ya, bacaan cepat. Ada hajah misalnya apa? Al-hifdz, untuk membaguskan hafalan. Baik. Harus ada hajahnya ya. Kalau anda ada keperluan enggak? Misalnya jadi imam, jangan cepat tartil bacanya. Ya, kalau engkau baca Al-Quran dengan tartil, menjadi imam misalnya. Apakah boleh doa ketika sujud dengan bahasa Indonesia? Wallah alam bisawab, yang saya ketahui enggak boleh kecuali dengan bahasa Arab. Apakah berdosa jika kita tertawa sampai terbahak-bahak? Dihindari. Tidak disukai orang yang tertawa sampai terbahak-bahak. Pertanyaannya bikin saya tertawa, tapi saya baca enggak apa-apa, biar antum ikut ketawa ya. Fan Ustaz, ini ada yang tanya, Ustaz udah nikah belum? Saya sudah, anaknya sudah 4. Ya. Anak saya sudah 4. Barakallahu fiikum. Tapi istri masih 1. Baik. Yang enggak tahu baca nanti dibaca ustadz yang lain. Bolehkah doa setelah sholat wajib atau setelah dzikir sholat wajib? Boleh tapi tidak mengangkat tangan. Yang dilarang mengangkat tangan. Ya, berdoa mengangkat tangan setelah sholat wajib tidak diperbolehkan. Artinya tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Seandainya itu baik, pasti beliau yang memulai pertama. Apakah sedekah dengan harta yang kita cintai pahalanya lebih besar daripada sedekah dengan yang tidak, yang kita tidak senangi. Ya. Lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surga bertingkat-tingkat. Paling tinggi surga Firdaus. Apakah orang yang masuk di surga di tingkat paling rendah bisa melihat Allah? Ya. Semua ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua ahlul jannah melihat Allah. Ustaz, apa nasihat antum untuk ikhwah yang ingin kerja ke Saudi karena bisa haji dan umrah dan gajinya juga besar? Nasihat saya, sebelum berangkat tanya dulu sama ustaz. Tanya, memang orangnya datang. Barakallahu fiikum. Karena di sana banyak hal yang tidak diketahui oleh ikhwah. Banyak hal yang butuh nasihat. Apakah seorang suami yang bersedekah karena Allah Azza wa Jal, istri dan anak-anaknya juga mendapatkan pahala? Mula'lam misab, setahu saya enggak. Orang tuanya dapat, kalau istri anak-anaknya enggak. Apabila ada seorang istri yang dengan hartanya dia membantu suaminya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, apakah disebut sedekah? Mula'lam misab, ya. Sedekah dari istri untuk keluarganya. Jadi istrinya membantu, mungkin istrinya orang kaya sehingga bantu suaminya. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Sifat syahih itu diperbolehkan syariat apa tidak? Sifat syahih. Barakallahu fiikum. Mungkin jangan diganti, jangan syahih. Barakallahu fiikum. Ya. Karena tadi konteksnya keluhan. Konteksnya keluhan, sehingga jangan bilang syahih. Karena syahih kalau dimutlakkan itu artinya kikir. Syahih yaitu mengharapkan sesuatu yang besar, mengharapkan orang yang menimbun sesuatu yang besar. Syahih lebih cenderung negatif, sehingga jangan. Barakallahu fiikum. Afansat, apakah boleh bersalaman dengan tetangga atau karib kerabat yang sudah menjadi mbok de? Barakallahu fikum. Apa jawabannya? Tidak boleh. Jangan kan bersalaman. Dia berpakaian menutup auratnya saja. Nah, itu diperbolehkan dia membuka apa yang wajar untuk dibuka. Kalau memang dia sudah apa, latustaha, sudah orang itu ngelihat aja sudah enggak mau gitu loh, baru diperbolehkan buka wajah dan tangannya. Apalagi mau salaman kita sama mbok di yang masih tustaha, saya yakin. Barakallahu fikum. Nah, ngelihat aja itu ada syariatnya. Adapun kalau berjabatan tangan enggak, bersentuhan enggak. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ma'kil bin Yasar. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la an yut'an ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamasa imra'atan la tahillu lahu. Ya, kepala kalian ditusuk pakai jarum besi, ini lebih baik bagi kalian dibanding menyentuh wanita yang tidak halal bagi kalian. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna. Saya sangat berbahagia bisa duduk di sini bersama antum ahibati fillah, ya, saudara dan saudari semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan yang demikian ini menumbuhkan rasa cinta di antara kita semuanya, ana dan antum semua, dan di antara antum semuanya. Semoga Allah azza wa jalla melipatkan kebaikan dan amalan saleh kita, dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk ahli jannah. Nuhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Hadirin.